بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita, melanjutkan membaca kitab Riyadhus Salihin sampai bab tentang keutamaan-keutamaan yang ada pada amalan salat. Telah kita masuk di antara hadisnya, hadis ke-1044 atau lanjut kita. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara sholat-sholat yang lima waktu dan antara Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya itu akan menghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu itu. Idz tinibatil kabair, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Ini syaratnya, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Berarti apa yang terhapus adalah dosa-dosa kecil. Itu pun selama dijauhi dosa-dosa besar. Adapun kalau dosa yang besar, itu harus dengan taubat. Harus dengan taubat yang nasuha, menyesal darinya, meninggalkannya dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, pada hadis nomor ke-1046 beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ma min imri'in muslimin, tidaklah seorang muslim tahduruhu salatu, datang padanya waktu salat, fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia menyempurnakan wudu'nya, wa khusyu'aha, menyempurnakan khusyu'nya, warku'aha, dan menyempurnakan ruku'-ruku'nya, illa kecuali itu semuanya menjadi kafaratun, penggugur dosa-dosa. Lima qablaha minadzunub, yang telah lalu dari dosa-dosa yang dia lakukan. Malam tu'ta kabiratan, selama dia tidak melakukan dosa besar. Wadzalika dahru kullah, dan itu terjadi pada setiap waktu. Hadirin yang dimuliakan, hadis-hadis tadi di atas menyebutkan keutamaan salat dari sisi menghapus dosa-dosa dengan sendirinya. Amalan salat yang kita lakukan, gerakan kita, khusyuk kita, zikir kita, wirid kita, itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa kecil yang kita terjatuh padanya, dengan syarat selama tidak dilakukan dosa-dosa besar diantaranya. Ini menunjukkan keutamaan ibadah salat, sehingga kita bersungguh-sungguh dalam menunaikannya agar supaya dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita melakukan amalan ibadah as-salat. Kita masuk pada bab berikutnya, bab fadli salati subhi wal asri, bab tentang keutamaan salat subuh dan salat asar. Apa yang akan kita baca ini berkaitan dengan ibadah salat tertentu, bukan berarti kita meninggalkan yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Secara umum, salat yang lima waktu hukumnya wajib, rukun Islam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tentunya kita melaksanakannya, menjalankannya dengan sebaik-baiknya, kan itu hukumnya rukun dalam Islam. Namun ada hadis-hadis yang menyebutkan secara khusus keutamaan salat-salat tertentu. Dan ini tidak menjadi masalah. Bukan berarti ketika disebut yang akan kita baca salat subuh dan salat asar, berarti kalau duhur tinggalkan saja, kan enggak ada keutamaannya. Bukan seperti itu. Namun Nabi mengabarkan salat subuh itu ada keutamaan yang lebih dibandingkan dengan salat yang lain. Kita baca hadisnya. An Abi Musa radhiyallahu an, an Nabi alaihissalatu wassalam qala, man sallal bardain dakhalal jannah. Muttafaqun alaih, al bardani as-subhu wal asru. Dari sahabat Abu Musa Al-Asyari radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang menunaikan salat bardain, dua salat di saat-saat dingin, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Apa makna bardain? Qala as-subhu wal asru, salat subuh dan salat asar. Hadis ini sangat jelas menyebutkan tentang keutamaan salat subuh dan salat asar. Siapa yang menunaikan keduanya, Nabi memberitahukan dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Bukan berarti sekali lagi kita tinggalkan duhurnya, kemudian kita tinggalkan maghrib dan isya'nya. Bukan seperti itu pengertiannya, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang berikutnya, wa'an Zuhair ibn Amarah radhiyallahu an, qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, lan yalijan nara ahadun salla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha, ya'ni al-fajr wal 'ashr. Rawahu Muslim. Dari sahabat Zuhair bin Amarah radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lan yaljan nar ahadun, tidak akan tersentuh api neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang shalat yang salat qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari." Yakni salat apa? Subuh. "Wa qabla ghurubiha," dan salat sebelum matahari tenggelam, yaitu salat apa? Asar. Nas ini menunjukkan keutamaan pada dua salat tersebut, salat subuh dan salat al-asr. Nabi menyatakan dengan lafaz, "Lan yalijan nar ahadun," tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang melakukan salat subuh dan salat al-asr. Kemudian Syekh berbicara tentang hal itu, di antaranya saya sebutkan sedikit keterangan. "Anna man salal bardain dakhalal jannah." Dalam hadis yang tadi kita baca, Nabi menyebutkan siapa yang salat pada dua waktu yang bard, bard itu dingin, maka dia akan masuk dalam al-jannah. Wal bardan, yang dimaksudkan dengan dua salat itu, huma salatul fajri wa salatul asr. Kedua salat itu adalah salat fajar dan salat al-asr. Ini keterangan dari Asy-Syaikh Ibn Utsaimin. "Li'anna al-fajra ya'ti fi baradil lail fi akhirih." Kenapa subuh dikatakan salat yang dingin? Dikarenakan subuh itu dilaksanakan pada akhir waktu malam. Akhir waktu malam. Kita tidur semalaman, terasa sejuk, dingin waktu itu. Yani tidak dingin pengertiannya harus seperti di tempat-tempat di Dieng sana, bukan. Malam hari udara dingin karena memang tidak ada matahari. Sehingga salat subuh itu terasa berat bagi mereka-mereka kaum munafikun, terutama akan kita baca hadisnya, merasa berat karena memang di waktu-waktu yang masih ngantuk, dingin kondisinya, dan yang lainnya. Wal asr, adapun salat asr, ta'ti fi baradin nahar fi akhirih. Dikatakan salat asr itu bagian dari salat al-bard, salat yang dingin, itu dikarenakan di akhir siang. Di mana tadinya terik, matahari panas, ketika sudah masuk waktu asr, sudah mulai terasa lebih dingin daripada siang harinya. Ini keterangan dari Syekh Ibn Utsaimin, sehingga Rasul menyebutkan, "Man shalla bardain dakhala jannah," barang siapa yang salat pada dua waktu bard masuk surga, salat subuh dan salat al-asr. Hadis yang kedua yang barusan kita baca menyebutkan, "Kadzalika akhbara Nabi." Nabi mengabarkan, "Annahu layyaljan nar ahadun." Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang yang melakukan salat qabla tul'i syams wa qabla ghurubiha. Orang yang melakukan salat sebelum matahari terbit. Terbit matahari itu disebut dengan tul'i syams. Tul'i syams, munculnya bulatan matahari. Kalau tulu'il fajr, terbitnya fajar, itu adalah cahaya putih yang terlihat di ufuk timur, di sebelah timur, yang melintang dari utara ke selatan. Ini namanya fajar. Itu cahaya dari matahari juga. Sehingga kalau seandainya dibikin ini bumi, seandainya bulatan bumi begitu, matahari dari arah bawah kita malam. Situasinya malam. Mataharinya siang di bawah kita. Naik begitu matahari naik, menyinarkan matahari ke atas. Ini fajar ghadib. Sinar putih yang menjulang ke atas seperti ekor serigala, itu fajar ghadib. Kemudian naik sedikit matahari, maka akan terlihat cahaya putih yang dari utara ke selatan rata. Ini namanya fajar shadiq. Betul-betul itu sudah fajar. Kalau tadi fajar yang ghadib. Begitu, ini sudah masuk waktu subuh. Naik lagi matahari, maka akan muncul matahari terlihat oleh kita bulatannya. Itu namanya dulu'us syams. Itu waktu dilarang kita melakukan sholat. Karena apa? Matahari terbit disertai dengan kornet syaitan. Dua tanduknya syaitan. Begitu pas lagi terbit, dilarang. Sampai naik ala qadrumhin. Setinggi tombak. Aisyah bin Utsaimin mengatakan kurang lebih antara 10 sampai 15 menit dari tulu'us syams tadi, terbitnya matahari. Yang menjadi pembahasan kita, Nabi menyebutkan sholat sebelum terbitnya matahari. Tidak ada lain kecuali sholat apa? Subuh. Bukan terbitnya fajar, bukan sholat lail atau sholat witir di waktu-waktu sahur, bukan. Tapi sholat subuh yang dimaksudkan. Bisa difahami hadirin? Wa qabla ghurubiha, dan dia melakukan sholat di waktu sebelum matahari tenggelam. Matahari beredar kemudian tenggelam di arah barat. Nah, sholat apa yang dilakukan oleh kita sebelum matahari tenggelam? Jawabannya sholat al-ashar. Hadirin yang melihat, ini sebagai dalil dalam ilmu biologi atau fisika, saya tidak tahu, atau astronomi, bahwa matahari itulah yang beredar. Bumi itu yang tetap. Matahari yang beredar. Kalau ilmu yang ada kan, matahari yang tetap, bumi yang mengitari matahari. Itu salah. Dengan dalil ayat Al-Quran, ketika Ibrahim berkata kepada raja yang kafir, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fubihdal ladhi kafar. Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari arah timur. Matahari yang datang arah timur. Karena itu datangkan olehmu matahari dari arah barat. Ternyata orang kafir ini, raja yang kafir ini, terdiam tidak bisa menjawab apapun atas tantangannya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ayat ini juga diantara ayat yang menerangkan bahwa mataharilah yang beredar mengelilingi bumi. Bisa difahami hadirin? Nah, dan ini ilmu adalah ilmu syar'i yang kita lebih yakini daripada hasil penelitian mereka. Nah, Syekh menyebutkan di sini, fil awal wa fil tsani, pada hadis yang pertama disebutkan keutamaan orang yang salat subuh dan salat asar dengan kalimat dakhalal jannah, masuk surga. Pada hadis yang kedua disebutkan siapa yang salat subuh dan salat asar tidak akan masuk neraka. Ini menunjukkan keutamaan besar pada dua salat itu. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kepada kita untuk menunaikan dua salat itu pada kehidupan kita. mudah dan ringan. Adapun kadangkala napa Pak? Keringan napa mudan? Itu bukan karena faktor kesengajaan. Keringan tangine mau ke masjid ispada Bali. Apa salatnya di mana kita? Salat di rumah. Boleh. Sebagaimana Ibn Mas'ud ketika melihat masjid sudah selesai, beliau pulang dan salat di rumah ma'ahlihi bersama keluarganya. Boleh juga ke masjid dan salat di masjid. Hal yang diperbolehkan bukan sesuatu yang dilarang. Dan itu tidak menjadi sebuah kelangenan very boy. Ya, karena bisa jadi kemalasan itu sebagai sebab yang kemudian akan dicabut nikmat merasa senang salat subuh dengan berjamaah tepat waktu. Hadirin yang dimuliakan, ini keutamaan salat yang disebutkan dalam dua hadis tadi di atas, subuh dan salat al-asr. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis Abu Hurairah, langsung kita masuk. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatun nahar wa yastami'una fi salati subhi wa salati al-'asri thumma ya'ruju alladhina ya'tuna fikum fayas'alullaha فسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. Hadis yang berkaitan dengan i'tiqad para malaikat disebutkan dalam hadis ini, dan ini harus kita imani, percayai. Nabi memberitahukan kepada kita pada hadis Abu Hurairah ini, muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang yata'aqabun, yang berganti tugas. Malaikat malam dan malaikat siang. Ada malaikat yang ditugaskan di waktu malam hari, dan ada malaikat yang ditugaskan di waktu siang hari. Mereka yata'aqabun, saling bertukar tugas. Bahasa kitanya sip-sipan. Jangan jenengan gada pikiran, ding malaikat sip-sipan ya, kayak kerjaku baik. Jangan seperti itu Pak. Ini malaikat, kita tidak melihatnya namun kita mengimaninya, karena berita dari nas hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat malam dan malaikat siang ketemunya kapan? Yang namanya orang sip-sipan kan ketemu melanjutkan tugas, ini kamu selesai ini tugasnya, lanjutkan. Mereka berjumpa di waktu sholat subuh dan di waktu sholat al-asr. Rasul melanjutkan ucapannya, wa yajtami'un, mereka para malaikat-malaikat itu bertemu, berkumpul fi sholati subhi wa sholati al-asri, di waktu sholat subuh dan di waktu sholat al-asr. Thumma ya'rujul ladzina ya'tukum ya'tu fikum, kemudian malaikat yang ada pada kalian naik ke atas langit. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih tahu daripada mereka para malaikat. Jadi Allah yang bertugas tadi malam, malaikat malam ketemu di waktu subuh, yang tugas malam naik ke atas langit. Yang sekarang ada di antara kita adalah malaikat yang bertugas di waktu siang. Terus sampai waktu asar. Datang waktu asar, mereka bertemu dengan malaikat yang bertugas di waktu malam. Bertemu, berkumpul pada salat al-asr. Yang bertugas di waktu siang, naik ke atas langit. Begitu seterusnya. Nah, malaikat yang naik ke atas langit, ketika waktu subuh yang bertugas malam naik, atau ketika waktu asar yang bertugas di siang hari naik ke atas langit, fasalahumullah, Allah bertanya kepada malaikat-malaikat tersebut, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah zat yang lebih tahu daripada mereka. Allah bertanya bukan karena tidak tahu, Allah maha tahu, tetapi Allah bertanya kepada para malaikat ini adalah untuk kita kepentingannya. Allah bertanya kepada malaikat-malaikat itu, kaifa taraktum ibadi, gimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Kaifa taraktum ibadi, dalam kondisi seperti apakah hamba-hambaku itu ketika engkau tinggalkan? Maka para malaikat itu menjawab, fayaqulun, malaikat itu menjawab, taraknahum mahum yusallun, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Ya, ini malaikat yang waktu subuh tadi ini, malaikat yang bertugas malam meninggalkan kita naik ke langit dalam keadaan kita sholat. Demikian pula, wa'atainahum mahum yusallun, dan kami mendatangi mereka, mereka pun dalam keadaan sholat. Kalau itu malaikat malam tugasnya, datangnya waktu asar kemarin, dalam keadaan kita sedang sholat. Malaikat yang bertugas di siang hari berjumpa dengan malaikat di waktu malam, di waktu subuh, datang kepada kita dalam keadaan kita sholat. Di waktu asar, malaikat yang bertugas di waktu siang naik ke atas langit, meninggalkan kita dalam keadaan kita salat. Inilah keutamaan besar. Ya, mana mudah-mudahan Allah memberikan itu semuanya kepada kita. Amin. Nikmat sekali menjadi ahli sunnah, ikhwan. Nikmat sekali. Dengan kita mengenal dakwah ini, kita dididik untuk memperhatikan sholat-sholat kita. Dididik tepat waktunya. Dididik berjamaahnya. Masya Allah. Dididik harus di atas ilmu sholat kita. Diajari bagaimana sholat yang benar. Melalui dakwah ahli sunnah ini. Coba kalau kita tidak mengenal dakwah ini, bagaimanakah sholat kita? Puru-puru sholat lah, iya pak. Kadangkala sholat, kadangkala ora. Tidak kepikiran tepat waktu. Jarang sekali ingin berjamaah. Itu kondisi mereka yang tidak mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita sehingga hal yang seperti ini kita mengamalkannya. Sehingga mudah-mudahan kita dengan menunaikan salat-salat tadi di atas, terutama yang sedang kita baca keutamanya subuh dan asar, kita mendapatkan kepastian jaminan al-jannah, masuk ke dalam surga, dan kepastian jaminan selamat dari api neraka. Amin. Yang berikutnya, kaum muslimin, wa an Jarir ibn Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها faf'alu muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fanadharil qamar lailata 14. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an qala lamatakan kunna 'indan nabi, kami di waktu itu sedang bersama Nabi. Para sahabat sedang berkumpul dengan Nabi alaihi salatu wasalam, di antaranya beliau di tengah-tengah majlis tersebut. Fanadhar ila al-qamar, Nabi melihat ke arah bulan. Lailatul Badri, di malam bulan purnama. Disebutkan dalam sebuah riwayat malam 14. Nampak terlihat jelas bulan itu bulat. Itu disebut qamar Lailatul Badr, bulan purnama. Ya. Bulan itu namanya ada hilal, ada qamar, ada badr. Kalau hilal ketika masih terlihat apa? Bintang sabit, seperti bintang sabit, seperti apa? Bulan sabit. Nampak kecil. Tanggal 1, tanggal 2 membesar-membesar. Disebut qamar. Ketika bulat tanggal 13, 14, 15 maka nampak bulat terang benderang, itu disebut dengan al-badr. Lihat al-badr. Nabi menyebutkan innakum, sesungguhnya kalian satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat melihat Rabb kalian. Di saat malam itu terlihat bulan dalam keadaan bulat. Nabi memberitahukan sebuah i'tiqad, keyakinan kita sebagai umat Islam. Innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Ini satu i'tiqad tersendiri pembahasannya yang berkaitan dengan bab kita pada kesempatan pagi hari ini, kalimat setelahnya. Fa in satatum an tughlibu alla tughlabu, kalau kalian mampu untuk tidak meninggalkan, untuk tidak terkalahkan, yakni tidak meninggalkan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum tenggelamnya matahari, faf'alu, maka hendaknya kalian melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ini juga penyebutan secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan salat subuh dan salat al-ashr dalam hadis ini. Adapun keyakinan yang ada dalam riwayat ini, keyakinan yang sangat kokoh yang dimiliki oleh kita umat Islam, yakni orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala, akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan dalil hadis ini tadi. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatul badr la tudammuna fi ru'yatihi, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, kalian tidak berdesak-desakan. Yang diserupakan dalam ucapan ini adalah cara dalam melihatnya, bukan diserupakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan bulan. Bisa difahami? Yang diserupakan ar-ru'yatu bir-ru'yah, cara melihatnya. Bagaimana cara melihatnya? Tidak berdesak-desakan. Masing-masing orang berada di tempatnya, bisa melihat Allah Azza wa Jalla tanpa adanya berdesak-desakan. Sebagaimana kalian di muka bumi ini bisa melihat bulan dari tempatnya masing-masing, tidak perlu dengan berdesak-desakan. Bukan yang diserupakan al-mar'a bil-mar'a, benda yang dilihat Allah seperti bulan, tidak. Bukan itu. Dikarenakan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai." Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Sehingga Nabi tidak menyerupakan Allah dengan bulannya, tetapi yang diserupakan cara melihatnya dari tempat masing-masing dan tidak berdesak-desakan. Apakah ada dalil yang seperti ini dalam ayat Al-Quran? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wujuhu yawma'idin nadhirah, wajah di hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka melihat. Di sini ada kalimat ila rabbiha nadhirah. Nadhirah dari kalimat nadhara, artinya melihat. Kalau nadhara itu kata sambungnya dimutaaddikan dengan ila, nadhara ila, itu maknanya melihat dengan mata kepala. Nadhara ila. Kalau nadhara dimutaaddikan dengan fi, nadhara melihat dalam. Seperti afala yanduruna fi malakuti samawati wal ard, atau kama qaa disebutkan, nanti coba ada yang ingatkan, apakah kalian tidak melihat pada nadhara fi, melihat pada langit dan bumi, artinya mempelajarinya, memperhatikannya, ini nadhara fi. Adapun ayat yang tadi kita bacakan nadhara ila, maknanya melihat dengan kepala kita, mata kepala kita, dan ini adalah i'tiqad kita. Sebutkan dalam ayat yang lainnya, lilladzina amanu lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Ini juga dalil bagi orang-orang yang berbuat amalan kebaikan, mereka mendapatkan husna, surga. Husna, kebaikan yang puncak, yakni jannah. Wa ziyadah, dan akan mendapatkan yang lebih lagi dari itu. Ada sebuah tambahan yang lebih daripada sekedar husna, yani an-nadharu ila wajhillah, yani melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti hadirin? Walhamdulillah. Dan ini keyakinan kita sebagai umat Islam yang kita harap kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita semuanya diberi nikmat yang paling besar ini, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini senikmat-nikmat yang ada dalam al-jannah. Nikmat yang lainnya lewat, kalah. Yang paling nikmat adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tempatnya dibahas secara lebar hal itu. Kita masuk pada yang berikutnya. Hadis ke 1052. Wa an Buraidah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Rahul Bukhari. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh dia telah terhapus amalan-amalannya. Ini ancaman dari kaum muslimin, karena semua bentuk dosa itu menghapus amalan kebaikan. Anda perhatikan ada dua hal. Yang pertama, al-hasanat yudhibna sayyi'at. Amalan-amalan soleh itu akan menghapus amalan-amalan dosa yang telah lalu. Tapi sebaliknya, wasayyi'at, amalan-amalan dosa juga yudhibnal hasanat, menghilangkan amalan kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Waspadalah dari yang namanya maksiat, itu merugikan. Di samping itu dosa, itu ternyata menghapus pahala-pahala yang telah ditulis, atau pahala-pahala amalan yang telah kita lakukan habis. Apakah ada dalilnya? Banyak. Di antaranya, kalau amalan kebaikan menghapus amalan dosa, hadis Nabi alaihissalatu wassalam, wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, sertakanlah amalan kejelekan dengan amalan kebaikan setelahnya, maka amalan kebaikan ini akan menghapus kejelekan yang sebelumnya. Adapun amalan kejelekan menghapus pahala yang telah diterima, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wala tajharu lahu bil qali ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian melebihi daripada suara nabi. Jangan pula kau memanggil nabi dengan panggilan keras seperti kalian memanggil orang-orang lain di antara kalian. Jangan lakukan itu. Ancamannya, antah bata amalukum, akan berguguran amalan-amalan kalian dalam keadaan la tash'urun, kalian tidak merasa ternyata amal solehnya telah habis karena dosa meninggikan suara di hadapan nabi. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, wa hadhi laysa biriddatin, berucap keras di hadapan nabi atau memanggil nabi dengan kalimat yang lantang seperti memanggil yang lain. Misal kalau memanggil sahabat Umar mamanya, ya Umar ta'al, nada tinggi, dan itu kebiasaan antar mereka, bukan karena marah, memang seperti itu mereka, ya Umar ta'al. Kalau seperti itu kepada nabi, diancam kebaikannya akan habis. Jangan memanggil ya Muhammad, jangan, dilarang itu. Hendaknya engkau ucapkan ucapan yang lirih, yang lembut, ya Rasulullah, kalimat yang lembut, suaranya jangan lantang. Itu berkaitan dengan adab dan santun kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini bukan perkara yang memurtadkan, bal maksiatun, tetapi ini adalah kemaksiatan. Tuhbitul amal wa sahibu la yashur bih. Kemaksiatan yang seperti ini saja menghapus amalan kebaikan yang telah lalu dalam keadaan orangnya tidak merasa. Ini dalil. Juga disebutkan ayat Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, jangan engkau batalkan sedekah-sedekah kalian dengan engkau mengungkit-ungkit pemberian itu dan menyakiti pihak yang kau beri. Kadangkala awal ikhlas bantu orang sakit ditengok, butuh biaya dikasih, butuh kendaraan dipinjemi, diantar jemput. Banyak engkau sedekah kepada orang miskin ini, banyak membantu. Ikhlas. Walhamdulillah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal salehmu. Namun satu hari engkau ada masalah dengan orang yang miskin tadi. Kamu teringat dengan jasa-jasamu yang banyak. Engkau katakan, "Loh, di perintah orang gelem. Apa orang kemutan mengaku?" Kemutan apa maksudnya, Pak? Pemberian-pemberiannya. Sudah saya kasih sekian-sekian kok. Dari dulu saya bantu. Saya pengertian sama kamu. Sekarang diperintah. Ini sudah enggak mau sama saya. Wah, kamu berarti tidak membalas budi. Nah, ini sudah mengungkit-ngungkit, mencela, memaki, dan menyakiti orang miskin yang kau bantu. Dia mengatakan, nek aku mampu tek balik kena, saking kesueh. Ini, perbuatan seperti ini, meruntuhkan sedekah yang dulu diterima. Hapus hilang. Sedekah hilang pahalanya. Ini juga sebagai dalil. Bahwasanya amalan kejelekan menghapus amalan kebaikan. Kalau demikian, kita sekarang punya pahala, mboten, Pak? Kula kur takon tok iki. Nggih mboten ngertos jawabane. Tapi sing wonten ngibadah dilakoni engko dosa. Enteng maning ibadahe. Ngibadah maning. Engko dosa maning. Kados niku mboten embok. Nek mboten ta jenengan banget jenengan. Masya Allah niku. Orang tahu dosa. Artinya kita mengungan banget. Wis ngibadahe jarang. Dosane akeh, gede-gede maning. Ya, nol bae, Pak. Nol tesi mending, impas. Lah nek minus. Geleng-geleng kepala. Kalau seandainya tadinya beribadah, kemudian maksiat dan mati. Inilah dia yang menjadi permasalahan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat penutupnya. Tadinya beribadah, ibadah, dosa, ibadah, dosa, dosa, ibadah, ibadah, dosa, dosa. Pas dosa mati. Lagi nol mati. Jenbok. Rugi banget, aduh. Ya nek nol tok, Pak. Minus ngibadahe enteng. Maka marilah kita kaum muslim dari sini diambil faedah, hati-hati dari yang namanya maksiat itu merugikan. Dalam riwayat ini kita mendapatkan pelajaran siapa yang meninggalkan salat asar habita amaluh. Amalannya hapus. Tidak disebut berapa persen yang terhapus. Bisa saja terhapus total. Karena hukum meninggalkan sholat menyebabkan kafir pelakunya. Kalau sudah orang itu kafir, maka berarti ludes semuanya. Kafir itu ya kaum muslimin, itu bukan mesti dalam bentuk ganti agama. Kalau yang ganti agama itu disebut dengan istilah murtad, riddatun. Dia kembali kepada masa kemurtadan. Murtad dia. Wal'iyadu billah. Amalannya banyak yang memurtadkan itu. Di antara yang paling nampak adalah dia ganti agama. Tetapi di sana ada pembahasan nawaqidul Islam, hal-hal yang membatalkan keislaman. Bisa jadi orang itu merasa dirinya masih muslim, namun pada hakikatnya indallah, dia di sisi Allah dia bukan lagi sebagai seorang muslim, karena dia melakukan pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya sihir. Sihir menikah kan bagian dari perdukunan. Dukun niku wong Islam apa wong sinten, Pak? Nek ditakeni KTP-ne apa? Islam. Tetapi dia praktek perdukunan, praktek ramalan, praktek sihir, praktek macam-macam. Bahkan dodolan jimat sing isine tulisan Arab. Wahu kuwali. Kata sini gue apa ya? Ya, ya dan sebagainya niku huruf napa niku raja. Sing ora bisa diwaca niku. Sing dodolan ya. Wong aku Islam, tetapi indallah wal iyadu billah bisa jadi dia telah keluar dari Islam. Adapun kita tidak boleh tergesa-gesa menunjuk orang dengan tunjuk hidung, kamu kafir. Tidak diperbolehkan. Kalau tadi berbicara hukum umum, kalau individu ada tahapan yang harus dilalui. Karena Nabi mengingatkan kita, man rama ila akhihi bikufrin walaysa huwa kafir fayarji ila qailihi au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuding, langsung menuduh kepada seseorang dengan tuduhan kafir padahal dia tidak kafir, maka tuduhan tersebut kembali kepada yang menuduhnya. Hati-hati, kita tidak pernah mengafir-kafirkan orang. Hati-hati perkara besar itu. Tapi sudah yang seperti ini saja, masih saja orang menganggap kita tukang ngafir-ngafir. Nah, aja ngaji kayak tukang ngafir-ngafir. Nah, lah siapa sih ngafir-ngafir? Nah, kita sudah terangkan sedemikian rupa. Tetapi mereka kadang-kadang mendengarkan pembahasan umum. Siapa yang berbuat begini kafir? Ya memang begitu. Bagaimana kita mengatakan ini seperti sesuai syariat? Siapa yang begini kafir? Siapa yang begini kafir? Tapi dalam hal mengkafirkan orang muslim, itu perkara yang berat. Bisa dipahami hadirin? Ya tajawuzan. Ada seorang ditanyakan, bapakku melakukan kesyirikan, merdukun, dan sudah meninggal dunia. Bolehkah saya mendoakannya? Ini perkara serius loh, Pak. Pertanyaan tersebut, sekali lagi, bapakku meninggal dunia, pernah melakukan kesyirikan, merdukun. Saya sebagai anaknya, bolehkah mendoakan agar Allah mengampuninya? Jawabannya boleh. Loh, kan merdukun. Bisa jadi abinya kamu, bapakmu itu tidak tahu kalau itu dukun. Bisa jadi bapakmu menyangka dia wong pinter. Wong pinter main betul, Pak, bahasanya. Oh, ini wong pinter, Pak, itu wong bodoh, wong pinter. Bisa jadi bapakmu itu tertipu. Dia bukan dukun, tetapi yang biasa disebut dukun putih. Ada dukun ireng, anak dukun putih, kelaminnya putih, sorbannya putih, jenggotnya putih, umeh dilabur putih, serba putih. Ini dukun putih, iya. Dia tidak meyakini saya berbuat syirik, tidak. Loh, kapan sudah pernah ditanyakan? Kalau seandainya ditanyakan, dia pasti mengaku sebagai muslim dan tidak melakukan kesyirikan. Maka dengan kaidah tadi, jangan gegabah dalam mengkafir-kafirkan orang. Kita menjawab, bapak menghukum asalnya Islam. Tidak boleh kita mengeluarkan dia dari keislaman sampai jelas. ternyata sudah meninggal dunia. Ya sudah, kembali ke baru ke masal. Muslim. Alhamdulillah, ini menggembirakan. Kenapa? Karena sang anak masih bisa berbakti bagi orang tuanya. Ini dia ya, pembahasannya sampai ke arah sana. Masih bisa mendoakan ampunan, masih bisa mendoakan agar selamat dari neraka, masuk dalam jannah. Karena kita tidak boleh gegabah dalam mengkafir-kafirkan orang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuk bab baru, bab tentang fadlul masyi ilal masajid, bab tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.